alasan masih bersama, bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Oh, alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara.